ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan syarah thalathatil usul wa adillatiha yang telah kita lalui pada pekan yang kemarin, telah kita selesaikan pembahasan mengenai peristiwa al-Isra wal Mi'raj, peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipindahkan dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis. Kemudian peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menuju langit yang ketujuh, menuju Sidratil Muntaha, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan syariat salat lima waktu bagi umat Islam di sana. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang kemudian harus diberikan peringatan atau dijadikan perhatian bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhalang dari melihat Allah dengan hijab, dengan suatu penutup. Dan penutup tersebut adalah nur. Nur yaitu apa? Cahaya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika ditanya apakah beliau melihat Allah Subhanahu wa taala ketika malam Al-Mi'raj, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda nurun anna arah, cahaya. Bagaimana aku dapat melihatnya? Artinya tertutup cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak terlihat karena terhalang oleh cahaya yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini akan kita lewati pula pembahasan mengenai kisah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sedikit banyak apa yang kita bahas dalam Al-Aslu Al-Tharif, pokok landasan yang ketiga ini adalah mengenai sirah, mengenai kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu kisah perjalanan yang penuh hikmah dan penuh ibrah, penuh pelajaran bagi kaum muslimin yang mau mengambil pelajaran dari kisah tersebut, kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perjuangannya dalam berdakwah. berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, wa shalla fi Makkah 3 sanin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Mekah selama 3 tahun. Jadi kita telah lalui sebelumnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada tauhid sejak awal diutusnya beliau menjadi seorang rasul selama 10 tahun, kemudian pada tahun yang ke-10 diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menuju langit yang ke-7, kemudian ditetapkan dan diwajibkan ibadah sholat 5 waktu di sana, kemudian sholat di Mekah selama 3 tahun. Berarti sampai akhir masa beliau di Mekah sebelum hijrahnya beliau, itu 3 tahun beliau melakukan sholat di sana. Nah, dan ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dan juga Abdurrahman Ibn Qasim yang juga mensyarah kitab Salasil Usul Wa Adilatiha. Ini adalah pendapat yang paling rajih. Disebutlah Syekh Shalih Al-Fauzan, ini adalah pendapat yang paling rajih. Di mana di sana ada pendapat yang lainnya yang mengatakan bahwasanya peristiwa Mi'raj dan diwajibkannya salat 5 waktu itu 5 tahun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan setengah tahun sebelum hijrah. Namun Syekh Shalih Al-Fauzan merujukkan apa yang disebutkan mu'alif di sini, bahwasanya ditetapkan dan diwajibkan sholat yaitu ketika peristiwa Mi'raj, yaitu 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Nah. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan. قال رحمه الله وكان يصلي الرباعية ركعتين. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat atau melakukan salat-salat yang 4 rakaat itu dilakukan 2 rakaat. Artinya pada awal dikaryatkannya salat itu semuanya adalah 2 rakaat, tidak ada yang 4 rakaat. 2 rakaat kecuali maghrib. Sejak awal disyariatkannya adalah 3 rakaat karena maghrib itu terhitung sebagai witirnya siang. Witirnya siang. Ya, kalau witirnya malam, yaitu witir yang kita ketahui, witir yang sunnah. Nah, witir artinya apa? Ganjil. Yang mengganjilkan sholat malam itu adalah witir malam yang kita ketahui. Nah, yang mengganjilkan sholat yang dilakukan siang hari, yaitu adalah al-maghrib yang dilakukan pada akhir atau awal dari malam, dilakukan pada awal dari malam dan mengganjilkan sholat yang dilakukan pada hari tersebut. Nah, maka semua sholat yang ruba'iyah itu pada awalnya adalah 2 rakaat saja, kemudian ditambah menjadi 4 rakaat kecuali sholat subuh. Dikarenakan sholat subuh itu lebih dipanjangkan ketika bacaannya. Nah, dari sisi bacaannya dipanjangkan dari sisi bacaannya. Adapun yang lainnya diperbanyak jumlah rakaatnya. Adapun subuh yang menjadi sunnah adalah membaca dengan bacaan yang panjang. Maka lebih dipanjangkan dari sisi bacaannya, bukan dari sisi jumlah rakaatnya. Qala hatta hajaru ila al-madinati فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. Jadi beliau melakukan sholat yang 4 rakaat itu sebanyak 2 rakaat. Memang syariatnya seperti itu pada asalnya, pada awalnya. Sampai beliau hijrah ke Madinah, sampai berpindah ke Madinah, maka kemudian sholat yang safar, dilakukan dalam keadaan safar, itu ditetapkan atau diteruskan dalam keadaan sholatnya 2 rakaat saja. Sholat safar, seperti kita ketahui, syariat qasar memperpendek sholat yang 4 rakaat itu adalah melakukan sholat sebagaimana asal muasal sholat tersebut ketika ditetapkan di awal turunnya atau diwajibkannya sholat tersebut. Ya. Adapun sholat yang hadar dikatakan di sini zida fi sholatil hadar, dan kemudian ditambah pada sholat yang hadar, yaitu sholatnya orang yang mukim hadir di suatu daerah yang merupakan tempat tinggalnya. Jadi ternyata sholat yang safar itu yang kita lakukan dua rakaat di qasar, maka itu adalah asal muasal dari sholat ya, atau ditetapkannya syarat sholat ketika awal diwajibkannya dua rakaat, kemudian ketika sudah pindah dan hijrah ke Madinah ditambah untuk sholat yang hadar, untuk sholat yang dilakukan oleh orang yang mukim, kemudian sholat yang dilakukan oleh orang yang safar tetap dua rakaat, tetap dua rakaat. Nah, kemudian kita baca lagi perkataan muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Qala rahimahullah, wa ba'daha umira bil hijrati ila al Madinah. Dan setelahnya, setelah 3 tahun melakukan salat di Makkah, maka beliau diperintahkan untuk hijrah, berpindah ke al Madinah. Nah, di al hijrah pada asalnya artinya adalah pindah, berpindah. Nah, hijrah ke Madinah berarti pindah ke Madinah. Berkata Syekh Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Amara Allahu 'azza wa jalla nabiyahu Muhammadan bil hijrati ila al-Madinah." Allah 'azza wa jalla memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpindah, berhijrah ke Madinah. Karena ahli Makkah mana'uhu an yuqima da'watahu. Karena penduduk Makkah sudah melarangnya untuk melakukan dakwahnya, melakukan dakwah mengajak manusia masuk ke dalam agama Allah, agama Islam dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Penduduk Makkah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah, namun beliau tetap melakukan dakwahnya walaupun diganggu oleh penduduk Makkah. Nah, namun setelah lama beliau berada dalam keadaan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala pun kemudian mengizinkan beliau untuk berhijrah dari Makkah keluar menuju suatu tempat atau menuju Al-Madinah, yang di mana di sana ada Al-Ansar, kaum Al-Ansar yang telah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya beliau. Telah beriman sebelum hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinah. Qala wa fi syahr Rabiul Awwal min al-'am ats-tsalitsa'asyar min al-bi'tsati wasala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah muhajiran min Makkah البلد الأول للوحي وأحب البلاد إلى الله ورسوله. Dan pada bulan Rabiul Awal tahun yang ke-13 dari diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Makkah, berpindah ke Makkah dari berpindah ke Madinah, sampai ke Madinah berpindah dari Makkah, yaitu di mana Makkah adalah negeri pertama di mana turunnya wahyu di sana, di mana turunnya wahyu di sana, negeri pertama turunnya wahyu. Nah, maka kita melihat di Al-Qur'an ada nama-namanya, ada yang dinamakan dengan surat Al-Makkiyah, surat-surat Makkiyah, maksudnya surat yang turun di Makkah atau sebelum hijrah. Surat yang turun sebelum hijrah. Nah, walaupun ada ayat-ayat dari surat Makkiyah yang sebetulnya turun di Al-Madinah, namun pada asalnya surat tersebut mayoritasnya adalah turun di Makkah. Nah, demikian pula ada juga surat yang dikatakan Al-Madaniyah, surat yang turun setelah hijrah, dinisbahkan kepada Madinah, Al-Madaniyah. Namun ternyata ada yang kemudian turun selain di Madinah. selain di Madinah, yaitu ketika beliau safar misalnya dalam peperangan, atau misalnya ketika beliau melakukan fathu Makkah ke Mekah dan lain sebagainya. Maka surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum hijrah, dan surat Al-Madaniyah adalah surat yang turun setelah hijrah. Itu kaidahnya. Bukan berarti surat Makkiyah itu turun di Mekah, begitu bukan? Tidak mesti turun di Mekah. Nah, bisa jadi ada beberapa ayat yang ada dalam surat Makkiyah ternyata turunnya di mana? Di Madinah. Dilengkapi di Madinah. Awal turunnya di Mekah, namun kemudian dilengkapi di Madinah. Nah, demikian pula surat Al-Madaniyah bukan berarti juga semuanya turun di Madinah. Bisa jadi terjadi atau diturunkan ketika Rasulullah SAW safar dan yang lain sebagainya. Baik. Qala wa ahabbil biladi ila Allahi wa rasulih. Dan Mekah itu adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah dan oleh Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Negeri yang telah diangkat derajatnya, dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi tempat yang di situ ada Baitullah, rumah Allah, yaitu Ka'bah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakannya dengan Ka'bah. Demikian pula itulah negeri yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Qala kharaja min Makkah muhajiran bi'izni rabbih ba'da an qama bi Makkah 13 sana. Beliau keluar dari Makkah untuk berhijrah dengan izin dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala, setelah tinggal di Makkah itu melakukan dakwah selama 13 tahun. Yuballighu risalata rabbih wa yad'u ilaihi. Dalam keadaan beliau menyampaikan risalah dari Rabbnya dan mengajak berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ala basiratin, di atas ilmu, di atas basirah. Qala falam yajid min aktsari quraishin wa kabirihim siwa ar-rafdi li da'watihi wal i'radi anha. Akan tetapi beliau ketika berdakwah selama 13 tahun itu tidaklah mendapati dari sebagian besar kaum Quraisy dan juga pembesar-pembesar mereka, tidaklah beliau mendapati dari mereka kecuali penolakan. Nah, jadi sebagian besar kaum Quraisy, juga sebagian besar pembesar-pembesar dari kaum Quraisy, pemuka-pemuka kaum Quraisy semacam Abu Jahal dan ketika itu Abu Sufyan, walaupun Abu Sufyan ketika setelah Fathu Makkah masuk ke dalam Islam, namun ketika awal atau awal di syariat Islam, awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, Abu Sufyan adalah orang yang termasuk pembesar Quraisy yang menentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga pembesar-pembesar yang lainnya. Maka tidaklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapati dari mereka kecuali penolakan di dakwatihi, terhadap dakwah beliau, dan juga wal i'radi anha, dan juga berpalingnya pembesar Quraisy tersebut dari dakwah tadi, berpalingnya orang-orang yang merupakan pembesar kaum Quraisy dan juga sebagian besar dari kaum Quraisy itu sendiri dari dakwah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala wal idza'i syadid lir rasul, dan juga Rasulullah mendapati dari mereka gangguan yang keras terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala wa man amana bihi, dan juga kepada orang yang bersama beliau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diganggu oleh kaum kafir Quraisy. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada para sahabat untuk berhijrah terlebih dahulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebelum Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah, maka sudah dipersilakan bagi para sahabat untuk berhijrah. Nah, keluar dari Makkah. Yang dimana negeri hijrah yang pertama bukanlah Madinah, tapi ke mana? Ke Habasyah. Negeri hijrah yang pertama adalah ke Habasyah. Nah, dikarenakan mereka mengetahui bahwa di Habasyah ada seorang raja yang adil, ada seorang raja yang tidak akan dizalimi seorang pun di sisinya. Nah, itu Raja An-Najasyi. Raja An-Najasyi yang bernama siapa? As-Hamah. An-Najasyi adalah gelar seperti Fir'aun. Fir'aun ini gelar, ya. Fir'aun bukan nama seorang, tapi gelar. Gelar penguasa Mesir. An-Najasyi adalah gelar penguasa dan Raja Habasyah. Sebagaimana Kaisar, ini gelar apa? Penguasa Romawi. Kisra, gelar penguasa Persia. Ada pun nama-nama dari penguasa-penguasa tersebut, ya macam-macam. Ada Kaisar, Kaisar Heraklius, ya kan? Nama-namanya bukan Fir'aun, bukan An-Najasyi, bukan Kisra atau Kaisar. Ini adalah gelar. Gelar. Seperti kalau di sini mungkin Sri Sultan, ya Sri Sultan. Nah, itu adalah gelar. Nah, maka di sana ada Raja An-Najasyi. Maka inilah negeri hijrah yang pertama di mana para sahabat banyak yang berhijrah, sekitar 80 kalau tidak salah, berhijrah ke Habasyah. Nah, adapun Madinah adalah negeri hijrah yang kedua. Negeri hijrah yang kedua. Qala hatta alal amru bihim ila tanfiri khutatil makri wal khida'i liqatlin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai mereka kemudian merencanakan suatu makar dan suatu tipu daya untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebegitu kerasnya permusuhan dari kaum Quraisy, sampai-sampai ini yang mereka inginkan. Sudahlah, dibunuh saja orang ini, nah, supaya kita terbebas dari gangguannya, supaya kaum Quraisy kemudian bisa terhindar dari ajakannya, dari dakwahnya. Nah, maka direncanakan suatu rencana, suatu makar untuk membunuh beliau. Namun pada asalnya beliau adalah seorang yang memiliki perlindungan selama di tengah-tengah kaum Quraisy. Beliau berdakwah kepada Islam, dan ketika itu Abu Thalib yang melindungi beliau. Setelah kematian Abu Thalib, beliau masih punya kabilah yang kuat, yaitu Banu Hashim. Banu Hashim, ya, kemudian yang melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak mudah untuk demikian saja menumpahkan darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kuatnya kabilah Banu Hashim ini, di mana kita sudah ketahui bahwasanya Rasulullah dipilih dari kalangan yang terhormat. Demikian pula kabilah beliau, Banu Hashim adalah kabilah yang terhormat, kabilah yang kuat posisinya di kalangan kaum Quraisy. Maka mereka pun kemudian merencanakan suatu makar. Qala haitsu jama'a kubara'uhum fi darin nadwah. Di mana pembesar-pembesar mereka kemudian berijtima', berkumpul di Darun Nadwah. Ya, melawan ijtima' di Darun Nadwah, suatu tempat yang memang biasa dipakai sejak zaman jahiliyah untuk kemudian memecahkan permasalahan-permasalahan yang menimpa kaum Quraisy. Mereka banyak bermusyawarah di sana. Nah, semacam majelis permusyawaratan, ya, majelis permusyawaratan di mana di situ dipecahkan masalah-masalah bangsa Quraisy. Nah, di sana qala wa tashawaru madza yaf'aluna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian mereka bermusyawarah, melakukan rapat apa yang seharusnya dilakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hina ra'au ashabahu yuhajiruna ila al-Madinah. Ketika mereka melihat para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam banyak yang berpindah ke Al-Madinah, dan sebelumnya banyak pula yang berpindah ke Al-Habasyah, berpindah ke Al-Habasyah. Kalau yang berpindah ke Al-Habasyah, mereka sempat melakukan makar juga. Yaitu Allah mengirimkan dua utusan, yang salah satunya adalah Amr ibn al-As, ya. Yang satunya Allah alam, ana lupa namanya. Kemudian mengirimkan pula apa? Hadiah-hadiah yang banyak kepada Raja Najasyi supaya orang-orang ini, yaitu orang-orang yang berhijrah tadi, bisa dipulangkan ke keluarga-keluarga mereka. Ya, kemudian mengatakan kepada Najasyi bahwa ini adalah orang-orang yang pembangkang, yang sudah keluar dari agama kaumnya. Nah, hendaknya orang-orang ini dipulangkan, mau disogok Najasyi dengan hadiah-hadiah yang banyak. Namun Allah Subhanahu wa taala kemudian menggagalkan makar tersebut. Nah, justru An-Najasyi yang memang seorang raja yang adil, ketika mendengar laporan yang seperti itu tidak langsung serta-merta mengiyakan, ya. Tapi kemudian memanggil utusan dari kaum muhajirin, yaitu ketika itu adalah Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu ke sisi beliau, kemudian ditanya tentang agama Islam, ditanya tentang agama Islam, kemudian disebutkan tentang agama Islam, bahkan kemudian diceritakan tentang atau dibacakan surat apa, surat Maryam di hadapan Najasyi, yang kemudian beliau pun, yaitu An-Najasyi rahimahullahu ta'ala, menangis karena surat Maryam atau mendengar lantunan surat Maryam tersebut. Nah, ini makar orang-orang Quraisy terhadap para sahabat yang berpindah berhijrah ke Al-Habasyah. Nah, jadi ketika mereka melihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berhijrah ke Madinah, nah, qala wa annahu la budda an yalhaqa bihim wa yajidu an-nusrata wal auna, dan pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ini akan berpindah dan kemudian ikut bersama para sahabat yang sudah hijrah. Ini para sahabatnya sudah pindah ini, banyak yang pindah ke Madinah. Ya. Pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan menyusul, bergabung kembali kepada para sahabat yang sudah pindah ke Al-Madinah. Wa yajidu nusrah, dan di sana maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan bantuan. Ini sudah dipikirkan oleh kaum Quraisy. Ya, para sahabat Muhammad sudah pindah sallallahu alaihi wasallam, kemudian pada suatu waktu nanti pasti Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun akan pindah, nah, menuju Al-Madinah dan mendapatkan pertolongan dari para sahabatnya. Wa yajidun nusrata wal aun, mendapatkan bantuan dan pertolongan minal ansar, dari kaum ansar alladzina bay'uhu ala an yamna'uhu mimma yamna'una min abna'ihim wa nisa'ihim. Yang kaum Ansar tersebut sudah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka akan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka melindungi anak-anak mereka sendiri dan istri-istri mereka. Nah, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka melindungi keluarganya. Kapan ini terjadi? Kejadian ini terjadi pada Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah itu bai'at orang-orang Ansar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika musim haji sebelum terjadinya hijrah. Jadi memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berhijrah, ketika memang sudah merasakan betapa kerasnya permusuhan dari kaum kafir Quraisy, ketika setiap musim haji, nah, beliau menawarkan agama Islam ini kepada orang-orang yang hadir ketika berhaji. Dari satu kaum ke kaum yang lainnya beliau berpindah. Siapa yang kira-kira dapat melindungiku di kaumnya, membawaku kepada kaumnya? Nah, karena sungguh kaum Quraisy telah melarangku dari menyampaikan kalam Rabbku. Jadi Rasulullah mengatakan seperti itu. Man ya'wini. Nah, siapa yang dapat melindungiku, membawaku ke tempatnya, li'anna Quraisy qad mana'uni an uballigha kalam Rabbi. Karena Quraisy sudah melarangku untuk kemudian menyampaikan kalam Rabbu, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dari satu kaum ke kaum yang lainnya, maka yang tertarik adalah kaum Al-Ansar. Yang tertarik terhadap dakwah beliau adalah kaum Al-Ansar. Nah, yang terjadi bai'at tersebut dua kali pada musim haji yang pertama, wallah alam ketika itu pada tahun yang keberapa dari diutusnya Rasulullah SAW, kemudian pada tahun setelahnya datang jumlah yang lebih banyak yang sudah didakwahi oleh orang-orang yang pertama tadi, yang sudah berbaiat pada Baiatul Aqabah yang pertama. Pada musim haji setelahnya datang yang lebih banyak dari kalangan orang-orang Ansar yang tertarik kepada dakwah Rasulullah SAW yang disampaikan oleh tadi orang-orang pertama yang berbaiat kepada Rasulullah SAW pada Baiatul Aqabah yang pertama. Kemudian pada Baiatul Aqabah yang kedua datang lebih banyak, dan inilah di sini terjadi bahwasanya mereka akan berjanji, berbaiat bahwasanya mereka akan melindungi Rasulullah SAW sebagaimana mereka melindungi keluarga-keluarga mereka. Qala wa hina idzin takunu lahu ad-daulah ala Quraisy. Maka mereka berpikir, itu kaum Quraisy berpikir, kalau seperti itu yang terjadi, maka mereka atau Rasulullah SAW akan memiliki negara untuk melawan kaum Quraisy yang awalnya orang-orang yang beriman itu ditindas di Mekah, boro-boro punya negara ya, di situ jadi orang yang lemah, tertindas. Nah, kalau sudah mereka berpindah ke Madinah, kemudian Rasulullah SAW berpindah pula ke sana menjadi pemimpin dari kaum muslimin di sana, maka beliau akan mempunyai suatu kekuatan, mempunyai negara yang kemudian akan bisa dengannya beliau memerangi kaum Quraisy. Mereka melihat atau kaum kafir Quraisy melihat bahaya tersebut. Nah, maka mereka merencanakan sesuatu ketika ijtima tersebut di Darun Nadwa. Faqala aduwwullah Abu Jahal. Maka berkatalah musuh Allah yang celaka Abu Jahal. Qala ar-ra'yu an na'khudha min kulli qabilatin fatan syaban jalidan thumma na'ti kulla wahidin sayfan sariman thumma ya'midu ila Muhammadin fayadribuhu darbata rajulin wahid. Dia menyampaikan pendapatnya. Pendapatku adalah bahwasanya kita mengambil dari setiap kabilah, dipilih dari setiap kabilah seorang pemuda yang kuat. Kemudian kita memberikan kepada setiap dari mereka itu, pemuda yang sudah dikumpulkan dari setiap kabilah tadi, saif, yaitu pedang yang soriman, Allah alam yang mananya pedang yang terhunus. Ya, nah, pedang yang terhunus. Kemudian mereka hendaknya mereka itu menuju kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian menebasnya dengan seperti tebasan satu orang. Nah. Jadi wallah alam ini zahirnya yang diberikan cuma satu pedang. Semuanya suruh memegang seperti itu dan kemudian menebaskan bersama-sama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ya yang membunuh bareng-bareng ya. Yang membunuh bareng-bareng. Berbeda kalau misalnya pedangnya banyak, ya kan? Ada yang kena tangan, ada yang kena apa? Ya, yang membunuh adalah yang kena bagian apa? Bagian yang dengan cepat apa bisa membunuh. Nah, cuma satu orang misalnya. Tapi ini pedangnya satu. Nah, pedangnya satu. Kemudian mereka membunuhnya, kemudian apa menebaskannya bersama-sama ke arah Nabi Muhammad SAW. Itu rencana mereka. Itu rencana mereka. Darbata rajulin wahid, sebagaimana pukulannya satu orang, sebagaimana tebasannya satu orang bersama-sama menebas. Nah, sebagaimana tebasannya satu orang. Fayaqtuluhu wa nastarihu minhu. Maka kemudian mereka itu bisa membunuhnya dan kita bisa beristirahat dari dia, dari Muhammad. Ini perkataan siapa? Abu Jahal. Para pemuda tersebut membunuhnya dan ya sudah, kita beristirahat dari orang ini. Qala fayatafarraqu damahu fil qaba'il. Maka kemudian tanggungan darahnya Muhammad ini akan tersebar di kabilah-kabilah yang ada. Karena yang membunuh bukan cuma satu kabilah. Itu apa? Siasat mereka. Karena tahu kabilahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kuat Banu Hasyim, maka mereka ingin menghadapinya dengan kumpulan kabilah-kabilah yang ada. Kabilah ini, kabilah ini, kabilah ini semuanya berkumpul, dipilih satu orang ya, dari setiap kabilah-kabilah tersebut, sehingga kalau satu orang tadi dituntut, ya kan kabilahnya ikut membela. Ini ternyata bukan cuma satu orang aja, semua orang yang berkumpul dari kabilah-kabilah yang ada. Dari semua kabilah-kabilah yang ada di Mekah akan kemudian membela apabila dituntut tentang darahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fala yastati'u banu Abd Manaf, yani 'ashirat an-nabi sallallahu alaihi wasallam, an yuharibu qaumahum jami'an. Maka tidak akan mungkin bagi Banu Abd Manaf, ternyata ini yang disebutkan di sini adalah keluarga beliau yang lebih luas lagi. Banu Abd Manaf ini lebih besar lagi. Banu Abd Manaf ini adalah asal muasal dari kabilah Banu Hasyim. Ini kabilah yang lebih luas, mencakup orang atau orang-orang yang lebih banyak, person-person yang lebih banyak, mencakup kabilah-kabilah atau percabangan-percabangan kabilah yang lebih banyak, bukan sekedar Banu Hasyim. Ya, ini asyiratun Nabi, yaitu keluarga Nabi Banu Abd Manaf ini. Mereka Banu Abd Manaf, maka mereka tidak akan mampu untuk memerangi kaumnya secara keseluruhan. Tidak mungkin kemudian mereka akan memerangi kaum Quraisy secara keseluruhan, sedangkan mereka sendirian saja, satu kabilah saja. Nah, walaupun kabilah besar, tapi kalau mau melawan kaum Quraisy yang lebih jauh lebih besar, nah, maka itu tidak akan mungkin. Qala fa yaghuna bidiyati fanu'tihim iyyaha. Maka mereka pasti akan ridho dengan mengambil diat, mengambil tebusan saja. Ya sudahlah, kita enggak bisa lah kemudian menuntut darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan meminta orang-orang pembunuh tadi, karena pembunuh-pembunuh tadi dilindungi oleh kaumnya. Mana mungkin kemudian kita meminta darah mereka sedangkan mereka kemudian apa dibela oleh kaumnya? Ya. Maka ya jelas satu-satunya ya sudah, mereka pasti akan ridho dengan tebusan, ya. Dan tebusan ketika itu adalah 100 ekor unta. Fanuqnihim iyyaha, maka kita akan memberikan tebusan tersebut kepada mereka, kepada Banu Abd Manaf. Gampang, ya, 100 unta dibagi sekian kabilah. Gampang, ya, sekian kabilah mengumpulkan misalnya 20 unta atau mengumpulkan 10 unta. Nah, itu bukanlah suatu yang sulit bagi mereka. Nah, itu rencananya Abu Jahal. Itu rencananya Abu Jahal. Tapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang alimul ghaib wa syahadah, mengetahui yang ghaib, yang tidak diketahui oleh manusia atau tidak diketahui oleh sebagian manusia, wa syahadah, dan juga yang mengetahui apa yang nampak oleh manusia, mengetahui segala perkara. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberitahukan kepada nabinya tentang perkara tersebut. Qala Syekhul Islam Asy-Syaikh Al-Utsaimin fa'alama Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bima arada al-musyrikun. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam tentang keinginannya kaum musyrikin tadi untuk membunuh beliau, dan juga rencana kaum musyrikin, makar kaum musyrikin terhadap beliau. Qala wa adzina lahu bil hijrah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Qala wa kana Abu Bakar radhiyallahu anhu qad tajahaza min qablu lil hijrah ila al Madinah. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika itu sudah bersiap-siap sebelumnya untuk berhijrah ke Madinah. Nah, artinya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan dan memiliki rencana untuk berhijrah, Abu Bakar sudah terlebih dahulu akan berhijrah. Sudah punya rencana untuk berhijrah dan sudah bersiap-siap untuk hijrah. Nah, kemudian tinggal waktunya berangkat bagi Abu Bakar sebetulnya. Nah, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan dan memutuskan untuk berhijrah. Qala faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, sahabatnya yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ala rislik, pelan-pelan, ya, tunggu dulu. Fa inni arju an yu'dhana li, karena aku berharap bahwasanya akan diizinkan bagiku untuk berhijrah juga, ya. Jadi beliau berpesan, jangan buru-buru engkau berhijrah, berpindah ke Madinah, karena aku berharap sepertinya ini sudah dekat waktunya bahwasanya aku akan diizinkan pula untuk berhijrah ke Al-Madinah, ya. Jadi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Qala fa ta'akhara Abu Bakar radhiyallahu anhu li ashab an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu pun menunda rencana hijrahnya untuk kemudian bisa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menceritakan tentang keadaan ketika itu radhiyallahu anha. Fa bainama nahnu fi baiti Abi Bakr fi nahr adh-dhahirah. Maka ketika kami berada di rumahnya Abu Bakar, Aisyah kok berada di rumahnya Abu Bakar? Siapa ini Aisyah? Anaknya Abu Bakar, ya. Aisyah ada apa? Anak Allah, anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika kami berada di rumah Abu Bakar, nah, fi nahr adh-dhahirah, ketika waktu yang sedang panas-panasnya, waktu siang yang sedang panas-panasnya, ya, matahari sedang berada di puncak, waktu adh-dhahirah namanya. Fi muntasafin nahar, di pertengahan siang. Idza bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'alal babi mutaqanni'an. Maka ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di pintu rumah. Mutaqanni'an apa di situ artinya? Di pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di pintu Abu Bakar, mutaqanni'an ada yang mengenakan tutup muka. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan tutup muka ketika itu mendatangi rumah Abu Bakar. Nah, dan telah sampai kepada pintu rumah Abu Bakar. Faqala Abu Bakar fida'an fida'an lahu abi wa ummi, wallahi ma ja'a bihi fi hadhihi as-sa'ah illa amrun. Maka Abu Bakar pun berkata, tebusan baginya itu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bapakku dan ibuku. Ini ungkapan orang-orang Arab ketika ingin menyatakan sesuatu yang penting, ya. Nah, ini ingin menyatakan sesuatu yang penting. Tebusan baginya, tebusan bagi Rasulullah adalah bapakku dan ibuku. Wallahi, demi Allah, tidaklah yang menjadikan beliau datang pada saat seperti ini, pada waktu seperti ini, di tengah siang, waktu yang sangat panas, kecuali suatu perkara. Ya, artinya kecuali ada kepentingan. Pasti ada kepentingan yang hendak disampaikan kepada kita. Qala fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, wa qala li Abi Bakar, kemudian berkata kepada Abu Bakar, akhrij ma indak, keluarkan apa yang ada di sisimu, wallah alam. Pada bagian ini keluarga. Akhrij man indak itu apa? Keluarkan seluruh keluargamu. Baik, akhrij man indak. Nah, keluarkan seluruh keluargamu. Faqala innama hum ahluka bi abi wa anta wa ummi. Sesungguhnya mereka itu keluargamu juga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi abi wa anta wa ummi. Naam. Qala faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yaitu pada keluarga, kepada Abu Bakar dan keluarganya, qad azina li fil khuruji. Naam. Allah Subhanahu wa taala sudah mengizinkan aku untuk keluar, untuk berhijrah keluar dari Makkah. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata, "As-suhbah ya Rasulullah. Engkau butuh untuk ditemani wahai Rasulullah?" Qala na'am. Maka Rasulullah bersabda, "Ya." Ketika Abu Bakar menawarkan untuk menemani Rasulullah, maka Rasulullah pun dengan yakin menjawab, "Na'am, ya." Na'am, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin ditemani oleh Abu Bakar untuk keluar dari Mekah berhijrah ke Al-Madinah. Qala fa qala, maka Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, fakhudh ihdar rahilatay hatain." Wahai Rasulullah, maka ambillah salah satu dari tungganganku yang ini. Salah satu dari dua tungganganku ini. Engkau pilih yang mana, maka ambillah engkau gunakan untuk perjalanan ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada Abu Bakar, "Bisaman." Yaitu dengan harga. Artinya aku akan membayarnya. Bukan kemudian diberikan. Allah alam itu yang dimaksudkan. Aku akan membayarnya. Aku akan memberikan harganya. Bukan gratis. Qala thumma qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Bakar faqama fi ghari jabali thawrin 3 layalin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kemudian keluar bersama Abu Bakar, kemudian berdiam diri di suatu gua di Jabal Thawr, di Gunung Thawr, selama 3 malam. Tidak langsung menuju ke Madinah, tidak langsung keluar dari kota Mekah, namun kemudian menuju Jabal Thawr yang berada dekat dengan kota Mekah, nah, masih berada dalam lingkungan kota Mekah, dan tinggal di sana selama 3 hari. Qala yabitu indahuma Abdullah ibn Abi Bakrin. Yang kemudian bermalam bersama mereka Abdullah ibn Abi Bakr, anak dari Abu Bakar yang bernama Abdullah. Wa kana ghulaman syaban zakiyan wa'iyan. Dan dahulu Abdullah ibn Abu Bakr adalah seorang pemuda yang cerdas, yang mampu untuk menghafal. Ya, ketika mendengar suatu kabar berita, maka Abdullah ini bisa menghafalnya kemudian menyampaikannya kepada Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qala fa yandaliqu fi akhir al-lail ila Makkah. Maka Abdullah ibnu Abi Bakar ini tugasnya apa? Tugasnya dia adalah pergi pada akhir malam untuk menuju Mekah. Tidur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, kemudian pada akhir malam naam kembali ke Mekah. Fayusbihu min Quraisy. Maka Abdullah bin Abu Bakar ini ketika pada pagi hari ada di tengah kaum Quraisy. Fala yasma'u bi khabarin haula Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu illa wa'ahu. Dan tidaklah kemudian Abdullah ini mendengarkan kabar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya yaitu Abu Bakar. Nah, apabila mendengarkan kabar tersebut, tidaklah dia mendengarnya kecuali kemudian dia hafalkan. Oh, ini ceritanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Didengarkan, menguping pembicaraan kaum Quraisy tadi, apa kira-kira berita yang disebarkan, yang tersebar di kaum Quraisy tentang hilangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah, kemudian dihafalkan. Hatta ya'ti bihi ilaihima. Kemudian Abdullah bin Abi Bakar ini datang dengan berita tersebut kepada mereka berdua, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Hina yahtalitu adh-dhulam, ketika sudah mulai gelap. Ya, ketika sudah mulai gelap, datang ke Jabal Thawr menuju gua yang ada di sana, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar bermalam di sana selama 3 malam. Dan selain itu juga tugas dari Abdullah ibnu Abi Bakar ini untuk menggembalakan kambing di sekitar Jabal Thawr. Menggembalakan kambing di sekitar Jabal Thawr, di sekitar gunung yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar bersembunyi di sana, ya. Jadi seakan-akan menggambarkan gambing itu kalau ada yang kalau ada lihat yang sesuatu apa yang mencurigakan, memberikan berita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, ya, radhiyallahu anhu. Jadi semacam mata-mata, ya. Mereka ketika keluar dari Mekah bukan keluar polosan gitu ya, tapi ternyata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki siasat yang bagus, memiliki siasat yang bagus. Tidak langsung keluar. Kalau langsung keluar, langsung dikejar, ya kan? Langsung dikejar orang-orang menyebar ke segala penjuru, bisa jadi tertangkap. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung keluar dari kota Mekah. Pergi ke tempat yang dekat, masih dekat dengan Mekah, kemudian bersembunyi dulu di sana. Mendengarkan apa kira-kira yang dibicarakan oleh kaum Quraisy. Masih membicarakan kita atau tidak, masih mencari kita ataukah tidak. Seperti itu. Kemudian juga menugasi anak Abu Bakar, yaitu Abdullah, sebagai seorang mata-mata yang mencuri kabar tentang apa yang dibicarakan kaum Quraisy dan juga mengawasi tempat persembunyian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka inilah suatu siasat yang cerdas yang memberikan kemudian kepada kita suatu pelajaran bahwasanya untuk ketika kita melakukan suatu apapun hendaknya kita rencanakan dengan matang, dengan rencana yang betul-betul tersusun rapi sehingga apa yang kemudian dilakukan bisa berjalan dengan mulus, berjalan tanpa ada hambatan yang berarti. Nah, ini adalah pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak hijrah menuju Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan pada malam hari ini dapat bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.